Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan lanjutan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Tadi malam sampai kita kepada ucapan beliau, fasirtu ila alladhi qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, falamma kabirtu, ketika aku telah tua, wadidtu anni qabiltu rukhsata nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, telah aku tua baru aku ingin, iya, aku menerima rukhsah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, kata beliau, mana ucapan Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, makna kata beliau, annahu kabira atau kabura, ketika telah besar, telah tua, wa ajiza an muhafadhah ala ma tazamahu wa wadhafahu li nafsihi inda Rasulillah sallam, ketika telah tua, telah lemah, telah merasa lemah untuk menjaga, merutini apa yang beliau telah beriltizam untuk melakukannya, telah bertekad untuk mengharuskan dirinya melakukan amalan tersebut. Fasyaqqa alaihi fi'luh, maka beratlah atas beliau untuk menjaga terus-menerus amalan tadi. Wala yumkinuhu tarkuh, namun tidak mungkin juga beliau meninggalkannya. Karena tidak mungkin, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lah, karena Nabi sendiri yang berkata kepada beliau dalam satu hadis, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, jangan kamu seperti si fulan, kana yakumul lail, dulunya biasa salat malam, fataraka qiyamal lail, kemudian dia tinggalkan salat malam, sehingga meninggalkan tidak mungkin, tapi melakukan juga sudah merasa berat. Akhirnya beliau pun berkata, falamma kabirtu walidtu anni kuntu qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk puasa 3 hari saja setiap bulannya. Qala, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini, wa kalam Ibnu Amr, dan ucapan Ibnu Amr radhiyallahu anhu tadi, ada faidah annahu yanbaghi ad-dawam ala ma sara 'adatan minal khair wa la yufarritu fi. Seyogianya seseorang itu untuk dawam, untuk terus menerus menjaga, merutini kebiasaan dari kebaikan yang dibiasa lakukan, satu amalan ibadah, qiraatul Quran, salat sunnah, atau yang lain yang biasa lakukan, dia jaga, dia rutini terus menerus. Wala yufarritu fi, jangan dia tafriyat, jangan dia menyengaja, ya, meninggalkannya padahal ada kesempatan untuk melakukannya. Dia biasa salat duha 2 rakaat, dijaga. Dia biasa qiraatul Quran setiap hari 2 juz, dijaga. Iya, jangan menyengaja meremehkan dalam keadaan mampu untuk menjaganya, melakukannya. Qala Imam Nawawi rahimahullah dalam lanjutan Riyadhus Shalihin, kata beliau, qala wa fi riwayatin wa inna li waladika 'alaika haqqan. Dalam satu riwayat kata beliau, dan sungguh anakmu memiliki hak atasmu. Berkata rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, kata Imam Nawawi rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa inna liwaladika 'alaika haqqan fihi, di sini ada faedah anna 'alal ab, bahwasanya wajib atas seorang bapak ta'dibu waladihi, mengajari adab anaknya, wa ta'limuhu ma yahtaju ilaihi min wadhaifid din, mengajari adab anaknya, mendidik anaknya, dan mengajari anaknya perkara-perkara yang dibutuhkan dalam perkara agama. Qala Imam Nawawi rahimahullah, ini penting, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa hadha ta'limu wajibun 'alal ab wa sa'iril awliya qabla bulughis sabiyyi was sabiyyah. Nassa 'alaihi Syafi'i wa ashabu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan ta'lim ini, mengajari mereka adab, mengajari mereka perkara yang dibutuhkan dalam agama, wudu, salat, puasa, ini wajib atas seorang bapak dan seluruh wali anak-anak tadi sebelum dia balik. Sebelum dia balik, diajari wudu, diajari salat. Sebelum si anak tadi, baik laki-laki atau perempuan, balik. Ini kata beliau nas, ucapan dari Imam Syafi'i dan sahabat-sahabat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, qala Syafi'i wa ashabu, kata Imam Syafi'i rahimahullahu dan yang lainnya, wa 'alal ummahat aydhan hadha at-ta'lim idza lam yakun ab, dan juga wajib ini atas ummahat, para ibu-ibu mereka, kalau tidak ada bapak mereka. Kalau bapak mereka sudah meninggal, maka kewajiban menjadi beban para ibu-ibunya. Nah, kalau kata beliau rahimahullahu taala wa fi riwayatin, dan riwayat lain kata beliau, illa la sama, tidak ada puasa, man shamal abad, bagi orang salat terus-menerus sepanjang tahun, puasa dahar salasan. Ini yang dijadikan dalil para ulama kita, tidak bolehnya puasa dahar. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad menyatakan puasa dahar, puasa setiap hari sepanjang tahun itu ada dua. Yang pertama, kalau dia puasa terus menerus sepanjang hari, setiap hari, namun dia batal di hari-hari yang terlarang, di salat Id, di hari Id, Idul Fitr, Idul Adha, dia tidak puasa. Di hari Tasyrik dia tidak puasa. Tapi di hari-hari lain puasa terus-menerus, makin hukumnya makruh. La shoma man shomal abad. Kalau dia sampai menabrak juga puasa sepanjang tahun, walaupun di hari-hari terlarang tetap dia puasa, maka ini haram. Ini haram. Puasa dahar, Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan kadang hukumnya makruh, kadang haram. Kapan haram? Itu kalau puasa terus-menerus sepanjang tahun, walaupun di hari-hari terlarang, hari Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, dan makruh, ya, kalau dia berbuka di hari tadi, tapi hari lainnya terus-menerus puasa. Kalau fi riwayatin kata beliau, ahabbus siyam ilallahi ta'ala, siyamu Daud, puasa yang Allah cinta adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, wahabbus sholah ilallahi ta'ala, salatu Daud, kana yanamu nisfal lail, dan salat malam yang beliau cintai, salat malam Nabi Daud alaihi salam, beliau tidur dulu di pertengahan pertama, wa yaqumu thulutsah, kemudian beliau bangun di 2/3 malam, wa yanamu sudusah, dan tidur lagi 1/6 terakhir atau 1/6 malam, wa kana yasumu yawman wa yaftiru yawman, beliau puasa sehari dan berbuka sehari, wala yafirru idalaqa, dan tidak lari dari medan perang ketika berjumpa musuh. Kalau fi riwayatin qala ankahani abi imratan dzata hasabin, bapakku menikahkan aku dengan seorang wanita yang memiliki nasab yang bagus, wa kana yata'ahadu kannatah, dan beliau senantiasa memperhatikan keadaan kannatah, yakni imratan wadadih, istri dari putranya, fa yas'aluhan ba'diha, bertanya tentang suaminya. Fatakululah, maka si mantunya ini berkata, ni'mar rajul min rajulin, sebaik-baik laki-laki adalah dia. Lam yata'lana firasyan walam yafattislana kanafan, yang tidak pernah menyentuh istrinya, tidak ada keinginan kepada istrinya. Mundu ataina qala falamma tala dzalika alai, dzakara dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika lama berlangsung demikian, maka Abdullah bin Amr pun atau Amr bin As pun mengadukan anak ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilqini bih, ya, bawa dia, suruh dia berjumpa denganku. Qala falaqituhu ba'da dzalik, aku pun berjumpa dengan beliau setelah itu. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa tasum, bagaimana puasa kamu? Qultu, aku katakan, kulla yaum, aku puasa setiap hari. Qala kaifa takhtim, nah ini yang saya sebutkan kemarin, yang dimaksud dengan qiraah adalah mengkhatamkan Quran. Bagaimana kamu mengkhatamkan Quran? Qultu kulla lailah, aku khatamkan setiap malam. Wa dzakara nahwa masabaq wa kana yaqra'u wa labari ahlihi as-subu' alladhi yaqra'uhu, dan beliau biasanya membacakan 1/7 apa yang beliau baca kepada keluarganya. Ya'riduhu minan nahar, iya, beliau bacakan kepada mereka di siang hari. Yakuna khaffa 'ala bil-lail, agar di malam hari lebih ringan atasnya. Wa idza arada an yataqawwa, kalau ingin menguatkan dirinya, aftara yaman, beliau berbuka di hari tersebut untuk di beberapa hari untuk memperkuat dirinya. Wa ahsa wa sama mislahunna farahiyata, karena beliau khawatir an yatruka syai'an faraq alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu hadhihi riwayat sahihah, mudhamuha fi sahihain wa qalil minha fi ahadihima. Intinya ini beberapa riwayat yang terdapat dalam Bukhari Muslim. Terakhir, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, terkait dengan bacaan Quran yang sudah kita baca hadisnya, ketika Rasulullah merintahkan untuk beliau menghatamkan setiap 30 hari, beliau bilang, aku mampu lebih dari itu, kata beliau, 20 hari. Kata Rasulullah, sama lebih itu 20 hari sekali. Kata beliau, masih mampu, maka Rasulullah menyatakan 10 hari. Iya, dia bilang masih mampu, maka akhirnya Rasulullah menyatakan 7 hari sekali, dan jangan lebih cepat dari itu. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, hala, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk jangan menghatamkan Quran lebih cepat dari 7 hari, paling cepat 7 hari sekali, ini min nahwi ma sabaqa min al irsyad ila al iktisad fil ibadah. Ini adalah bimbingan untuk seorang tidak berlebihan dalam ibadah. Wal irsyad, dan bimbingan ila tadabburil Quran, untuk tadabbur Quran. Artinya, kalau lebih cepat dari 7 hari, sulit dia untuk mentadaburi apa yang dia baca. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa qad kanat lis-salaf 'adatun mukhtalifah. Dan salafun salih memiliki kebiasaan berbeda-beda terkait dengan qiraah Quran. Yaqra'una kulla yawmin bihasabi ahwalihim wa afhamihim wa dha'ifihim. Ya, mereka beda-beda bacaan sesuai dengan keadaan mereka, pemahaman mereka, dan pekerjaan-pekerjaan mereka masing-masing. Qala fa kana ba'duhum yakhtimul Qur'an fi kulli syahrin. Ada di antara salafun salih yang membaca Quran khatam setiap 30 hari sekali, setiap sebulan sekali. Qala ba'duhum fi 20 yawman. Sebagian mereka ada yang menyatakan, ada yang menghatamkan Quran setiap 20 hari sekali. Wa ba'duhum fi asati ayyam, sebagian mereka menghatamkan Quran 10 hari sekali. Qala ba'duhum aw aktsaruhum fi sab'ah, sebagian mereka dan bahkan kebanyakan mereka salafun saleh itu menghatamkan Quran setiap pekan sekali, 7 hari sekali. Qala wa katsirun minhum fi thalathah, dan banyak mereka yang menghatamkan Quran setiap 3 hari sekali. Wa katsirun kulla yawmin wa lailah, dan juga banyak mereka menghatamkan Quran setiap sehari semalam. Wa ba'duhum fi kulli lailah, dan sebagian mereka ada yang setiap malam sekali khatam Quran, dan seterusnya. Khairul fil rahiman rahimakumullah, satu faedah yang saya sampaikan terkait dengan masalah ini disebutkan oleh Ibn Abil Bar rahimahullahu taala, Ibn Rajab, Ibn Abil Bar rahimahullah. Iya, larangan untuk tidak membaca Quran lebih cepat dari 7 hari ini kalau tidak terkait dengan keutamaan musim tertentu atau tempat tertentu. Kata beliau rahimahullahu taala, adapun kalau seorang mendapatkan kesempatan musim tertentu, musim ibadah, sekarang misalnya Ramadan, atau mendapatkan keutamaan tempat tertentu, dia sedang di Masjidil Haram, sedang di Masjid Nabawi, iya, maka boleh dia memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak khatam Quran, walaupun iya lebih cepat dari itu. Mumpung dia misalnya di Masjidil Haram, banyak waktu luang ketika umrah, ingin sehari sekali khatam Quran, gak masalah. Iya, di bulan Ramadan dia ingin 2 hari sekali, atau nanti pas 10 hari terakhir ingin sehari sekali, gak masalah. Karena itu terkait dengan keutamaan musim tertentu atau tempat tertentu. Tapi kalau tidak terkait dengan itu, maka hukum asalnya jangan dia membaca Quran lebih dari yang dituntunkan Rasulullah SAW, supaya bisa lebih bisa tadaburi apa yang dia baca. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlu barakallahu fikum.